بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، الحمد لله pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua untuk memulai pengajian dan pembelajaran kita kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ahmad Ibnu Ali Ibni Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kitab ini merupakan kitab yang memberikan manfaat dan faedah yang besar bagi kaum muslimin. Secara khusus memberikan faedah dan manfaat yang besar pada mereka kaum muslimin dalam bidang fikih Islam dan fikih hadis ataupun keterangan-keterangan yang berkaitan dengan hukum-hukum dalam Islam, baik dalam bidang ibadah, muamalah, ataupun akhlak. Kalaupun kitab ini tidak mencakup semua permasalahan yang ada, tetapi mewakili sebagian besar dari masalah-masalah yang berkaitan dengan apa-apa yang mesti dan perlu diketahui oleh seorang muslim dengan hukum atau beberapa hukum di dalam Islam yang berkaitan dengan ibadah, muamalah ataupun akhlak yang akan disebutkan oleh penulis. Dan juga memberikan keterangan kepada kita semua untuk selalu berpegang dalam masalah-masalah yang disebutkan, berpegang dengan dalil. Karena agama ini Allah datangkan dengan dalil, yaitu Al-Kitabu, Al-Quranul Karim, dan As-Sunnah As-Sahihah, hadis yang bisa dijadikan sebagai pegangan ataupun argumen yang selamat dari bentuk-bentuk penyakit ataupun apa-apa yang menyebabkan hadis itu tertolak ataupun tidak diamalkan. Demikian pula memberikan keterangan kepada kita semua secara umum, kaum muslimin yang mempelajari kitab tersebut, mengkajinya, untuk selalu terbimbing dengan bimbingan yang benar di dalam menjalankan agama Allah. Sebagaimana tadi telah dikemukakan, agama ini datang dengan dalil. Karenanya, kita berharap bisa meraih apa yang telah kita dengarkan tadi dari beberapa faedah ketika kita mengkaji dan mempelajari kitab ini. Dengan buah hasil, yaitu berupa amalan dalam menjalankan Islam, amalan dalam menjalankan Islam dengan keterangan-keterangan yang kita dapatkan, wallahu a'lam bishawab. Kitab ini ditulis oleh imam yang besar keberadaannya di sisi kaum muslimin secara umum. Kalaupun beliau seorang imam yang dikatakan sebagai tokoh yang bermadhab, berpandangan dan berpegangan dengan pendapat-pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, atau dikenal dengan mazhab Syafi'i. Karenanya beliau dikatakan Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebagai pengikut mazhab ini, mazhab Al-Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i. Namun karena beliau dikenal kokoh dan tegar di dalam berpegang dengan dalil Al-Kitabu was-Sunnah, dan juga dikenal serius dalam membimbing manusia untuk selalu berpegang dengan dalil kitab dan sunnah, maka kalaupun beliau dikenal bermadhab Syafi'i, namun apa yang diinginkan dengan madhab yang beliau pegang adalah semata-mata Kalau itu mazhab Syafi'i, yaitu perlu dan mesti dibimbing dengan dalil. Kenapa demikian? Karena Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala Muhammad ibnu Idris Abu Abdullah Asy-Syafi'i rahimahullah tidak membimbing kita untuk mengikuti semata-mata pendapat beliau tanpa dibarengi dalil. Bahkan beliau mengatakan, apa yang kalian dapatkan dari pendapatku menyelisih dalil, kalian buang pendapatku, kalian berpegang dengan dalil. Inilah yang beliau rahimahullahu taala ajarkan, bimbingkan kepada semua kaum muslimin, baik yang mengikuti mazhab beliau dan tentunya yang mengikuti mazhab yang lain dari mazhab para ulama al-arba'ah. Sehingga demikian halnya al-imam al-hafidh al-qadhi al-hafidh Ahmad ibnu Ali ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala al-ma'ruf bi al-imam al-hafidh ibnu Hajar al-Asqalan, yang dikenal dengan al-imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Demikian pula beliau membimbing kita semua agar berpegang dengan dalil. Hal ini kita ketahui tentunya dari keterangan beliau yang banyak, dan kita ketahui dari amalan beliau. Tidak perlu kita jauh-jauh, kitab kita ini memberikan petunjuk kepada kita, beliau berpegang dengan dalil dan mengarahkan kepada satu masalah dalam hukum yang diinginkan keterangannya dengan dalil. Beliau terangkan hadis ini demikian. Kalau ayat tentunya kita telah bersepakat, atau kaum muslimin telah bersepakat, tidak ada yang dikatakan ayat itu lemah. Telah bersepakat kaum muslimin, ayat wajib atau apa yang datang dari kitab Allah wajib bagi kita menerimanya. Wajib bagi kita menerimanya. Tidak ada uzur bagi kita untuk menolaknya. Tapi apa yang berkenaan dengan dalil hadis, maka perlu diikat bahwa hadis atau dalil tersebut mesti sahih, atau mesti hadis tersebut bisa dijadikan pegangan argumen karena kuatnya, sahihkah dia ataukah hasankah dia, atau apa yang dikatakan para ulama diterima, faleh atau berada dalam derajat qabul. Sehingga beliau menerangkan hadis di dalam kitab beliau ini, bahwa hadis ini sahih, hadis ini dhaif, ini membimbing kita untuk berpegang dengan dalil. Demikian pula yang kita ketahui dari keterangan yang banyak. Secara khusus kita sebutkan kitab beliau Fathul Bari, yang merupakan karya terbesar pada umat ini. Ia menerangkan tentang hadis-hadis sahih Bukhari. Kita dapati keterangan yang sungguh sangat bernilai, sangat utama, sehingga para ulama pun menjadikannya buku rujukan, menjadikannya buku pegangan di dalam mempelajari hukum yang ada di dalam hadis-hadis Sahih Bukhari. Beliau terkadang menyelisih mazhab beliau di sana, menyelisih mazhab beliau dalam keadaan beliau adalah Syafi'i di dalam bermazhab, tapi beliau menyelisih mazhab beliau. Ini seperti apa yang disebutkan oleh guru kami yang mulia Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan perbedaan antara Al-Hafiz Ibnu Hajar dengan Al-Imam As-Suyuti. Yang keduanya sama-sama Syafi'i. Adapun Al-Hafiz, kata beliau, imam yang besar. Dan beliau orang yang insaf. Kenapa dikatakan insaf? Tidak condong kepada mazhab apabila tidak nampak dalil. Beliau rela meninggalkan mazhabnya dalam masalah tersebut kalau tidak ada dalilnya. Tapi Imam Suyuti berbeda. Kalaupun juga dikatakan imam, Imam Suyuti yatahamal, di bawah sikap fanatis terhadap mazhab, beliau terkadang membela mazhabnya. Dalam keadaan seharusnya dia mengetahui dengan dalil bahwa ini tidak sesuai dengan dalil, tapi dia lebih cenderung kepada pembelaan terhadap mazhab. Inilah beda dua imam yang tentunya dalam sisi posisi keadaan Al-Imam Al-Hafidz lebih dahulu lahir. Bahkan Yotabar termasuk dari guru-guru Imam Suyuti. Derajatnya dari guru-guru Imam Suyuti. Tetapi beliau demikian keadaannya. Dan Imam Suyuti sebagaimana yang telah kita dengarkan, wallahu a'lam bishawab. Maksud dari keterangan ini, beliau rahimahullahu ta'ala imam yang besar, membimbing kita semua agar selalu berpegang dengan apa? Dengan dalil. Berpegang dengan dalil. Dan beliau rahimahullahu ta'ala imam yang besar pula dalam bidang hadis, bidang fikih. Rahimahullah, karyanya sangat banyak sekali. Hampir di setiap bidang kita dapat karya beliau dalam bidang ilmu agama. Sehingga beliau dikenal orang yang banyak karyanya, tulisannya, dan tentunya dikenal sebagai pembela sunnah An-Nabawiyah. Ini yang menjadi keistimewaan beliau rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekedar mukaddimah ringkas berkaitan dengan kitab yang akan kita pelajari atau apa yang kita akan dengarkan keterangan-keterangannya dalam pengajian ini dengan penulis kitab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebagai bentuk tambahan faedah, telah kita dengarkan beliau bermazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Namun dalam kitab ini, beliau menyebutkan adillah, dalil demi dalil, yang tentunya membimbing kita semua, sehingga kitab ini tidak dipakai dalam mazhab Syafi'i saja, bahkan dibaca di sisi para ulama kibar yang tidak bermazhab Syafi'i. Tidak bermazhab Syafi'i. Jadi membimbing kita semua kepada dalil. Membimbing kita semua kepada dalil. Membimbing kaum muslimin kepada dalil. Yaitu kalaupun beliau bermazhab Syafi'i, maka dengan apa yang kita dengarkan nanti, kita dibimbing untuk berpegang dengan dalil. Dengan dalil. Dalil itu adalah Al-Kitab dan as-sunnah as-sahihah atau as-sunnah as-sabidah, sunnah yang pasti kebenaran penukilannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wallahu a'lam bishawab. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau sebelum masuk kepada pembahasan kita menulis mukaddimah. Mukaddimah yang beliau tulis juga penting, tetapi kita terpaksa di sini tidak membacanya. Karena kita akan masuk langsung ke dalam pembahasan kita. Kita akan langsung masuk kepada pembahasan kita. Sehingga ikhwan sekalian atau saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kalau misal di sana ada kemampuan untuk membaca mukaddimah beliau, atau mungkin dengan terjemahan yang beredar yang amanah tentunya, bisa untuk membaca sendiri mukaddimah tersebut, wallahu a'lam bishawab. Kita di sini akan masuk langsung ke dalam pembahasan kita, sehingga nantinya apa yang diterangkan dalam kitab mukaddimah, ketika kita melalui hadis-hadis yang telah diterangkan dalam mukaddimah, keterangan tentang istilah dalam hadis yang dimaksud, kita akan terangkan sedikit berkaitan dengannya dalam kitab ini, pembahasan kitab ini atau kitab di sini, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua dan memberikan kelapangannya kepada kita semua untuk bisa mengilmui ilmu agama ini, ilmu yang berkaitan dengan peribadatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya dengan amalan yang benar, amalan yang diterima, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga sekarang kita belajar. Setelah kita belajar, kalaupun mungkin satu dua hadis yang kita dapatkan keterangannya, atau mungkin juga belum selesai pembahasannya, namun telah kita dengarkan keterangan-keterangan yang ada yang bermanfaat bagi diri kita, maka bagi kita untuk mengamalkannya. Bagi kita untuk mengamalkannya. Sehingga itu kita katakan memberikan faedah ilmu dan memberikan faedah amal. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Qala rahimahullahu ta'ala, yaitu al-imam Al-Hafidh Ahmad ibnu Ali ibni Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu imam yang besar, penghafal dari penghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakim yang dijadikan sandaran di zamannya oleh para pengikut Syafi'i. Beliau adalah al-qadhi di zamannya, atau dikatakan guru mazhab Asy-Syafi'i. Dikenal dengan nama yang beredar di masyarakat atau di tengah-tengah kaum muslimin, masyarakat Islam maksud kami, adalah Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, wallahu a'lam bishawab. Sehingga nantinya kalau kita menyebutkan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah perkataan yang ma'ruf di sisi kita semua. Tapi mungkin sewaktu-waktu kita juga menyebutkan dengan lengkap nama beliau, Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Nama Al-Imam Al-Hafidz ya, Pak? Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah. Sama-sama kita pahami dalam pembahasan setiap kitab, tentunya kitab apa saja akan dirinci di dalam kitab tersebut, kitab ini, kitab itu, pasal ini, pasal itu, bab ini, bab itu, yang semuanya menunjukkan pembagian, pembagian dalam satu kitab yang terkumpul padanya banyak keterangan, banyak pembagian dengan masalah-masalahnya. Ya, kalau di sini dikatakan kitab Thaharah, kitab yang dikumpulkan padanya berbagai macam masalah, Pak. Thaharah. Berbagai macam permasalahan Thaharah. Demikian nanti disebutkan bab. Demikian nanti disebutkan pasal. Bab misalnya setelah kitab Thaharah nanti disebutkan al-niyah, bab tentang masalah air. Masalah air. Dan selanjutnya yang akan datang keterangannya berkaitan dengan itu. Kitab Thaharah, thaharah yang dimaksudkan adalah thaharah yang berkaitan dengan badan kita dan apa-apa yang berkaitan dengan pakaian ataupun tempat ataupun alat kita beribadah dari apa-apa yang suci. Begitu pula yang berseberangan dengannya. Apa itu? Yang kotor. Yang kotor ataupun yang najis. Jadi thaharah di sini berkaitan dengan indrawi kita. Adapun yang berkaitan dengan keyakinan kita, maka itu pembahasannya lain. Pembahasannya lain. Pembahasannya dalam kitab tauhid. Membersihkan akidah kita dari segala macam bentuk apa? Kesyirikan. Membersihkan keyakinan kita dari segala macam bentuk khurafat, takhayulat, kebid'ahan dan yang lainnya, itu dalam masalah bab i'tiqad tersendiri pembahasannya. Kita di sini hanya sekedar membahas yang berkaitan dengan ahkamul fiqhiyah dalam hubungannya amalan-amalan ibadah. Amalan-amalan ibadah, amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti salat misalnya, haji, zakat dan yang lainnya. Sehingga kalau dikatakan kitab thaharah di sini, babnya ini, Bukan bab yang pertama tadi berkaitan dengan apa? Akidah, keyakinan. Itu babnya lain, itu pembahasannya kitabut tauhid. Kitabul i'tiqad. Kalau ini berkaitan dengan amalan-amalan ibadah, maka yang dimaksudkan kitabut thaharah demikianlah. Wallahu a'lam bishawab. Dan thaharah secara bahasa tentunya suci. Secara bahasa tentunya suci. Atau diinginkan dengannya secara syariat. Diinginkan dengannya secara syariat menghilangkan segala macam kotoran dan melenyapkan segala macam najis yang melekat pada badan kita tempat ibadah kita atau pakaian kita ini diinginkan dengan taharah. Wallahu a'lam bishawab. Dan kotoran apa saja atau kenajisan apa saja akan datang keterangannya nanti. Akan datang keterangannya nanti tentunya ketika kita membahas pembahasannya tersendiri masing-masing. Sehingga kitab taharah adalah kitab yang menerangkan bagaimana kita berbersih diri dan mengenal apa yang namanya kotoran. Mengenal apa yang namanya kenajisan. Berbersih diri. Agar kita betul-betul bisa menunaikan ibadah dengan baik dan benar dan sempurna. Dan mengenal kotoran-kotoran yang itu akan mengganggu, mengurangi ibadah kita ataupun bahkan membatalkan ibadah kita dari bentuk hadas. Baik itu kecil ataupun besar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian secara umum. Demikian secara umum. Mungkin kita semua bertanya. Atau ada di antara kita yang bertanya, kenapa kok para ulama ketika menulis kitab yang berkaitan dengan amalan ibadah itu atau hukum-hukum yang berkaitan dengan ahkam ibadah, kenapa kok selalu memulai dengan kitabut taharah? Kenapa kok selalu memulai dengan kitabut taharah? Tentunya jawabannya di antaranya. Para ulama menginginkan memulai suatu yang lebih utama terlebih dahulu baru yang utama. Tadi telah kita dengarkan dalam masalah bersihnya akidah, maka dibahas dalam pembahasan apa? I'tiqad. Tauhid. Dan dalam masalah ibadah, amalan-amalan ibadah atau hukum-hukum ibadah, maka mereka melihat yang paling utama pembahasannya adalah sebagaimana yang Allah datangkan keterangan yang paling utama. Pertama Allah datangkan syahadat di dalam Islam itu apa? Syahadatain. Pembahasan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu pembahasannya dalam kitab apa? Kitab tauhid. Karena berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tauhid. Pengesaan Allah. Hanya Dia subhanahu wa ta'ala yang pantas untuk disembah dan betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau menyempurnakan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasannya dalam masalah apa? Tauhid, akidah atau i'tiqad. Setelah itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari syahadat Islam apa? As-salat. Salat. Karenanya perkara yang paling penting setelah akidah adalah apa? Salat. Ini juga kita ketahui, awwalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Yang paling pertama dihisab nanti di hari kiamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sholat seseorang. Sholat seseorang. Menunjukkan bagaimana pentingnya dan besarnya sholat itu. Azimu qadri sholat. Sehingga dalam masalah hukum mereka mengedepankan penyebutan tentang apa? Tentang sholat. Tentang sholat. Rata-rata kita lihat kitab fikih kita yang membahas tentang hukum. Hukum ibadah. Atau yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum ibadah. Pasti dikedepankan pembahasan apa? Sholat. Karena pentingnya masalah. Masalah. Yang berhubungan dengan erat dalam masalah sholat adalah kitabut thahar. Pentingnya masalah sholat. Sehingga memulai dengan kitab thahar. Tadi telah kita dengarkan pembahasan kitabut sholat. Tapi di sini kok pembahasan apa? Thahar. Karena sholat tidak mungkin akan dikatakan kenapa kok thaharah, kenapa tidak langsung sholat. Maka disebutkan sholat tidak bisa ditegakkan kecuali dengan apa? Thaharah. La yakbalu sholata. La yakbalullah sholata. Ahadikum idha ahdasa hatta yatawadda. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan Bukhari dan Muslim, Allah tidak akan menerima sholat kita semua ketika kita berhadap baik itu kecil ataupun besar sampai kita kemudian apa? Berwudu. Berwudu ini salah satu dari bentuk thaharah. Yang menunjukkan secara umum hadis tersebut, sholat kalau kita ingin tegakkan mesti kita thaharah. Karena ketika dikatakan sholat pembahasan yang pertama, tidak mungkin langsung masuk ke dalam bab sholat kecuali menyebutkan dulu masalah apa? Thaharah. Sehingga pembahasan thaharah itu sama dengan membahas sholat. Sama dengan membahas sholat, namun karena pembahasan thaharah itu banyak, dipisahkan dari pembahasan sholat secara tersendiri. Thaharah sendiri, baru nanti kemudian sholat sendiri. Karenanya ada dua kitab nantinya. Kitab thaharah, kemudian kitab apa? Kitab sholat. Yang diharapkan kalau mengerti thaharah, benar thaharahnya, baru bisa menegakkan apa? Baru bisa menegakkan sholat. Jadi pembahasan yang lebih utama terlebih dahulu. Pembahasan yang lebih utama yaitu sholat. Dan sholat tidak bisa dimulai kecuali dengan apa? Thaharah. Wallahu a'lam bishawab. Juga ada hadis dikatakan miftahus sholat thahurun. Miftahus sholat yakni tahur. Salat itu dibuka dengan bersuci. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan ada para ulama yang menguatkannya. Sehingga ketika kita akan membahas masalah sholat, kita tidak boleh melewati masalah apa? Toharo. Mesti kita lewati masalah toharo terlebih dahulu. Wallahu musta'an. Kita sekarang masuk waktu isya, namun kita belum menyelesaikan pembahasan satu hadis. Saya khawatir kalau kita membaca satu hadis ini, faedah yang kita ambil nanti sedikit. Artinya sedikit yang seharusnya kita dapatkan mungkin lebih daripada itu. Sehingga mungkin ini sebagai mukaddimah pembukaan majelis kita ini, yang insya Allah majelis kita, pembahasan kita Bulughul Maram ini, mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita semua setiap pekannya. Setiap pekannya, setiap kita ada kajian yang berhubungan, yang berkaitan dengan Ba'da Isya ini, yaitu kajian apa? Adwibah ataupun kitab I'tiqad Al-Imam Asy-Syafi'i. Sehingga Ba'da Maghrib, ketika kita dilapangkan insyaAllah ta'ala, kita akan mengkaji setiap pekan, malam Jumat sampai sholat isya ditegakkan. Sehingga itu kami mungkin memberikan masukan ikhwan sekalian untuk bisa bersegera menunaikan apa? Sholat maghrib. Karena bainal maghrib wal isya itu dekat sekali. Waktunya sedikit. Di antara waktu yang paling sedikit di antara sholat maghrib dan isya. Mungkin satu jam lah kalau tidak salah. Atau kurang mungkin. Atau mungkin bisa juga lebih. Dikit. Sehingga menyegerakan sholat maghrib. Artinya menyegerakan sholat maghrib. Masuk waktunya. Jangan menyegerakan sholat maghrib. Belum masuk waktunya. Masuk waktunya. Setelah menegakkan sholat maghrib. Segera berzikir. Jangan bercerita. Berzikir. Nanti akan masuk bab. Kita tentang masalah zikir ba'da sholat. Berzikir. Setelah berzikir segera menunaikan sholat sunnah. Jangan sampai tidak menunaikan sholat sunnah walaupun bukan wajib, tetapi rawatib sunnah muakkadah. Kita adalah orang-orang yang mengatakan dirinya berjalan di atas sunnah, maka pernyataan kita berjalan di atas sunnah, kita perlu menegakkan sunnah. Kita pembela sunnah, kita yang menghidupkan sunnah, menegakkan sholat sunnah rawatib. Setelah menegakkan sholat sunnah rawatib, tentunya diharapkan ini, mohon maaf sebagai masukan, meja kalaupun tidak berada di tengah sini, yang pokok tidak mengganggu pengimaman. Sehingga nanti tidak perlu mengatur meja lagi. Tidak perlu mengatur meja lagi, membutuhkan waktu tentunya ya. Mengatur mikrofon dan yang lainnya. Saudara-saudara sekalian, mungkin ada kepanitiaan menyiapkan meja terlebih dahulu mungkin di arah mana supaya tidak mengganggu pengimaman, sehingga ketika selesai sholat sunnah, langsung kita bisa memulai apa? Memulai ta'lim. Waktu kita banyak yang kita hemat. Iya. Banyak yang kita hemat. Sehingga masuk selesai sholat sunnah, kita langsung ta'lim. Sampai menjelang sholat isya. Mudah-mudahan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan ba'da isya juga demikian. Kita jangan lupa berzikir. Jangan lupa berzikir. Dan setelah berzikir kita menunaikan apa? Salat sunnah rawatib. Ingat ahlu sunnah. Yuhibbus sunnah. 6. Orang yang menghidupkan sunnah, nanti juga dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menunaikan salat sunnah rawatib. Setelah salat sunnah rawatib, baru mungkin kita memulai apa? Ta'lim kita sebagaimana seperti biasanya ba'da sholat al-isya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin menjadi keterangan kita di sini. Insyaallah hadis yang pertama kita akan ambil pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan tadi keterangan yang sedikit bermanfaat bagi kita semua. sebagai bekal ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa aqimus shalah.